Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami'. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari hadis yang ke-13, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang larangan berjalan dengan mengenakan satu sendal saja. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'il huma jami'an aw liyakhla' huma jami'an. Sehingga di antara adab pakai sendal adalah memakai semua sendal atau kedua sendal atau melepas kedua sendalnya. Tidak memakai sendal hanya salah satunya saja. Man hafizul hadis falyaqra. Siapa yang hafal hadis silahkan membaca. Man. Tidak. Man. Kalau enggak ada yang mau berarti ditunjuk. Nah. Hadis pendek, hanya 2 baris. Nah. Indaman. Indah Abi Ali. Haddal. Aywa ahsanta barakallahu fikum zadakallahu hirsan. Ba'dahu, setelahnya siapa? Indah bi alim. Faddal. Hai, ahsanta. Man ba'dahu? Faddal. Nah. Liyakhla'huma. Ahsanta barakallahu fikum. Nah. Baik, ada lagi? Nah. Wa illa nuwasil. Kalau tidak ada, kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله على آله وسلم لا يندر الله إلى من جر ثوبه خيلا متفق عليه dari sahabat Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anak dan bapak kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita katakan radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yandurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat, tidak akan memandang kepada orang yang menyeret pakaiannya karena sombong, atau menurunkan pakaiannya karena sombong, karena congkak, angkuh. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang adab-adab berpakaian. Nah, bahwasannya tidak diperbolehkan berpakaian dalam keadaan isbal. Nah, apa itu isbal? Menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Ini namanya isbal. Nah, dan isbal sama saja pada celana atau gamis atau jubah atau sarung atau yang lainnya dari pakaian. Nah, ya. Baik. Apa hukumannya? Dalam hadis ini disebutkan la yandurullah, Allah tidak akan memandang, Allah tidak akan melihat kepada orang yang menurunkan pakaiannya atau menyeret pakaiannya karena sombong. Kemudian qala syarih rahimahullahu taala, ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-ula, yang pertama, al haditsu fihi wa'idun syadidun liman jarra thawbahu khuyala. Hadis ini padanya terdapat ancaman yang keras bagi orang yang menyeret atau menurunkan pakaiannya karena sombong. Bi anna Allah ta'ala yu'rid anhu, yaitu ancamannya Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari orang ini, gak mau memandang orang ini pada hari kiamat. Wala yanduru ilaihi nadratar rahmatin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang kepadanya dengan pandangan rahmat. Wa'adfin walutfin, Allah tidak akan memandang kepadanya dengan pandangan rahmat atau pandangan kasih sayang atau pandangan kelembutan. Wa hadzal wa'idu yadullu ala tahrimin isbal, ancaman ini menunjukkan haramnya isbal. Nah, haramnya isbal yaitu menurunkan pakaian melebihi mata kaki. Wa annahu min kabairi dzunub, dan bahwasanya ini termasuk dosa-dosa besar. Dosa besar. Ini faedah pertama. Al-thaniyah, faedah yang kedua, ajma'al ulama'u ala tahrimi isbali thiyabi tayhan wa khuyala. Para ulama sepakat haramnya isbal, isbal pakaian, baik baju atau celana atau sarung. Para ulama sepakat haramnya isbal pakaian karena sombong dan congkak. Wahtalafu fi ma idza fa'ala dzalika min ghairi khuyala, dan para ulama berselisih apabila dia melakukan hal tersebut bukan karena sombong. Nah, pegang poin ini. Poin pertama, para ulama sepakat haramnya isbal kalau sombong, kalau karena sombong. Kemudian bagaimana kalau enggak sombong? Ikhtalafa fihi ulama, para ulama berselisih. Para ulama berselisih. Di sini penulis menyebutkan dua pendapat. Penulis Syekh Abdullah Al-Bassam, pensyarah Bulughul Maram ini yang kita baca ini, beliau menyebutkan dua pendapat. Nah, Pendapat pertama mengatakan haram secara mutlak, baik yang karena sombong atau bukan karena sombong. Nah, ya, kedua-duanya haram. Nah, pendapat kedua, beliau menyebutkan pendapat yang mengatakan dirinci. Kalau karena sombong itu haram, kalau tidak karena sombong itu tidak haram. Nah, baik. Dan ini pendapat yang kedua ini, ya, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam atau penulis ini. Nah, penulis ini. Baik. Dan baik. Penulis memang merujukkan pendapat yang kedua. Namun, sebagian para ulama yang lain, ya, seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan yang lainnya, dan ini pendapat yang kita condong kepadanya, ya, yang kita pilih, ya, yang kita condong kepadanya, pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh Al-Wadi'i, Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dan yang lainnya, bahwasannya isbal itu haram, baik karena sombong atau tidak sombong. Penjelasannya nanti. Sekarang kita sebutkan dulu pendapat yang pertama. Fadhahaba ta'ifatun minhum ila anna al-isbala wa nuzul ats-tsaubi 'ala al-anka'bain haram. Sebagian para ulama mereka berpendapat, sekelompok para ulama berpendapat bahwasannya isbal dan menurunkan pakaian dari mata kaki, melebihi mata kaki itu haram. Sawa'un fa'ala dhalika min ajlil kibri wal khuyala au fa'alahu wa laysa fi qalbihi min dhalika syai'un. Sama saja dia melakukan hal tersebut karena sombong atau congkak, atau melakukannya bukan karena sombong, atau melakukannya dalam keadaan dalam hatinya tidak ada kesombongan sedikit pun. Jadi sama saja sombong atau tidak sombong, kedua-duanya haram. Wa qalu anna nususa kullaha tadullu ala tahrimi dzalik. Yang demikian karena semua dalil menunjukkan haramnya itu. Haramnya isbal, baik sombong atau tidak sombong. Lakin akan tetapi man jarra jarran wa arkhahu hatta lamisal ard fa hadha huwa sahibul wa'id. Baik, akan tetapi orang yang menurunkan atau menyeret pakaiannya atau melonggarkan atau melebihkan pakaiannya sampai menyentuh tanah, inilah yang mendapatkan ancaman tersebut. Apa ancamannya? Alladzi la yandurullahu ilaih, yaitu Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang dan seterusnya pada hari kiamat. Wala yukallimu, dan Allah tidak akan berbicara dengannya. Wala yuzakkihi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikannya. Walahu adzabun alim, dan baginya azab yang pedih, baginya siksa yang pedih. Inilah yang mendapatkan ancaman ini. Orang yang karena sombong, isbal karena sombong, dia mendapatkan ancaman ini. Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat dan seterusnya. Allah tidak akan berbicara dengannya. Allah tidak akan mensucikannya. Dan baginya, bagi orang yang isbal, azab yang pedih. Ini ancaman bagi orang yang isbal karena sombong. Wa ammal ladzi nazzala izarahu aw qamisahu 'anil ka'baini faqat faman nazzala 'an dzalika fa hadzal juz'ul ladzi nazzala ilaihi qamis fil nar. Adapun yang menurunkan sarungnya atau pakaiannya, gamisnya, jubahnya di bawah mata kaki saja. Taib. Faman nazzala 'an dzalik, dan yang turun lebih dari mata kaki, fahadha juz'u, bagian inilah, alladzi nazala ilaihi qamis finnar, bagian inilah yang terkena api neraka. Itu bagian baju, gamis atau sarung yang melebihi mata kaki. finnar ini di dalam neraka. Wahwa wa'idun akhafu minal awwal, dan ancaman ini lebih ringan dari ancaman yang pertama. Li'anna hadzal amal akhaf minal amalil awwal, karena amalan ini, perbuatan ini lebih ringan daripada perbuatan yang pertama. Nah. Paham ya? Kalau dia karena sombong, maka ancamannya empat. Apa? Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat dan seterusnya. Allah tidak akan berbicara dengannya. Nah, Allah tidak akan mensucikannya, dan Allah dan baginya, bagi yang isbal ini, azab yang pedih. Empat ancaman. Kalau karena sombong. Kalau tidak sombong, apa ancamannya? Ancamannya adalah kullu ma asfala minal ka'bain fafinnar, atau ma asfala minal ka'bain minal izari fafinnar. Nah, izar, sarung atau pakaian yang berada di bawah kedua mata kaki, finnar, tempatnya di dalam neraka. Nah, juga ini hadis Abu Hurairah rawahul Bukhari. Nah, jadi kalau bukan karena sombong, apa ancamannya? Cuma satu, di neraka. Nah, yaitu bagian, nah, yang isbal tadi, itulah yang di neraka. Tidak semua badannya, tidak, tapi bagian yang isbal, itulah yang di neraka. Nah, ini lebih ringan dari yang awal. Nah, tetapi kedua-duanya sama dilarang dan sama haram. Paham ya? Wa qalu la yasluhu hamlul mutlaqin nusus ala muqayyidiha. Ala muqayyidiha. Dan tidak benar, ya, nah, membawa dalil yang mutlak kepada dalil yang muqayyad. Apa dalil yang mutlak? Dalil yang mutlak itu mutlak, tidak menyebutkan sombong atau tidak. Nah. Baik. Kemudian apa dalil yang muqayyad? Dalil yang muqayyad disebutkan karena sombong. Nah. Ini dikatakan tidak benar membawa yang mutlak, ya, nah, kepada yang muqayyad. Nah. Li'anna min syarti hamlil mutlak 'alal muqayyad huwa ittihadus sabab wa ittihadul hukm. Karena syarat membawa dalil yang mutlak kepada dalil yang muqayyad itu adalah syaratnya apa? Ittihadus sabab, ada kesatuan sebab, ya, dan ada kesatuan hukum. Artinya sama sebabnya, sama hukumnya. Nah, wa huna lam yattahida, dan di sini tidak bersatu. Enggak sama. Nah, enggak sama, enggak bersatu sebabnya, enggak bersatu hukumnya. Fasababu mukhtalaf au mukhtalif fi tsaub. Sebabnya itu, na'am, mukhtalifun fi tsaub. Berbeda. Nah, sebabnya berbeda, ya, pada baju tersebut. Fa inna isbalahu wa jarrahu ghairu nuzulihi 'anil ka'bain. Bahwasanya isbalnya dan menurunkannya atau menyeretnya, na'am, itu lain dengan apa? Menurunkan lebih dari mata kaki. Wal hukum mukhtalif, dan hukumnya berbeda. Fa kaunullahi ta'ala lam yanduru ilal musbil, maka keadaan Allah tidak melihat kepada orang yang musbil, wala yukallimuhu, dan tidak berbicara dengannya, walahu adabun alim, dan baginya adab yang pedih, mughayyirun wa mukhalifun liman la yamussal adab minhu illa asfala ka'bay. Itu berbeda dengan orang yang naam taib liman lam yamussal adab minhu illa asfala ka'bay. Berbeda dengan orang yang hanya mendapatkan azab di bagian yang musbil saja. Nah. Baik. Nah, ini pendapat pertama. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan pendapat yang kedua. Pendapat kedua beliau rinci. Kalau karena sombong ini haram, kalau bukan karena sombong ini, nah, tidak haram. Nah, ini pendapat yang kedua, ya. Panjang lebar beliau sebutkan, ya. Nah, enggak perlu kita baca karena kita memilih pendapat yang pertama. Nah. Baik, ya. Karena pendapat yang pertama tadi lebih kuat. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu pendapat yang pertama tadi. Nah. Beliau menyebutkan, nah, dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau sebutkan ini. Nah, jadi isbal itu ada dua keadaan. Keadaan pertama, na'am, taib karena sombong. Nah, maka sepakat para ulama haramnya isbal karena sombong. Keadaan kedua adalah sekedar isbal. Nah, mutlak ya, sekedar isbal, tidak disebutkan sombong atau tidak. Nah, maka ini pun na'am haram. Apa dalilnya? Ya, dalilnya ya, adalah hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Sarung yang berada di bawah mata kaki ada di dalam neraka. Atau pakaian yang isbal, nah, yang di bawah mata kaki itu tempatnya di dalam neraka. Di sini enggak disebutkan sombong atau enggak sombong, ya. Nah, tetapi umum. Nah, mutlak, ya. Taib. Semua yang di bawah mata kaki fa finnar. Tempatnya di dalam neraka. Nah, adapun yang sombong tadi, maka na'am ancamannya empat tadi yang kita sebutkan. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan berbicara dengannya, Allah tidak akan mensucikannya, dan baginya adab yang pedih. Empat ancaman bagi orang yang isbal karena sombong. Kalau bukan karena sombong, cuma satu. Apa? Na'am, yang isbal tersebut, bagian yang isbal itulah yang finnar, bagian itulah yang di dalam neraka, tidak semua tubuh ya, tetapi bagian yang isbal tersebut yang berada dalam neraka. Nah, baik. Mahfum ya. Dan ini pendapat yang rajih. Nah, bahwasanya isbal sombong atau tidak sombong, nah, kedua-duanya adalah haram. Nah, hanya saja kalau tidak sombong itu lebih ringan. Nah, lebih ringan azabnya. Apa azabnya? Hanya nah bagian yang isbal saja yang terkena neraka. Nah, bagian yang lain tidak. Adapun kalau sombong, maka ancamannya tadi, Allah tidak akan memandangnya, Allah tidak akan berbicara dengannya, Allah tidak akan mensucikannya, dan baginya azab yang pedih, azabun alim. Nah, barakallahu fikum. Selesai kita dari hadis Ibnu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang adab berpakaian. La yandurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Nah, hadis pendek ya. Nah, harus hafal semua ini kalau pendek ya. Cuma satu baris ya. Nah, barakallahu fikum, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.